Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan menyampaikan sebuah tema yaitu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, da'watuhu wa siratuhu. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, da'watuhu wa siratuhu, yakni tentang dakwah dan sirah Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Yang ini merupakan tema muhadharah yang disampaikan oleh Al-Allamah Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Yang kemudian ditranskrip dan diterbitkan pada tahun 1403 Hijriah. Dakwah dan sirah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab tidak lepas atau tidak bisa dipisahkan dengan dakwatut tauhid yang beliau tegakkan. Dakwah beliau merupakan dakwah tauhid sekaligus merupakan at-tajdid, al-islah, pembaharuan dan perbaikan terhadap kondisi umat ini. Dan sebab kita menyampaikan atau memilih tema ini, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab da'watuhu wa siratuhu, adalah beberapa hal. Di antaranya atau yang pertama juga apa yang melatar belakangi Syekh Abdul Aziz bin Baz memilih muhadharah ini, yaitu pentingnya membahas tentang sirah dan sejarah para duat al-mujaddidin, para da'i mujaddidin, yang tema masalah ini tashtaqu ilaihi an-nufus wa tartah lahu al-qulub wa yawuddu sama'ahu kullu ghayyur ala din. Tema seperti ini adalah tema yang dirindukan oleh jiwa, dan tartah lahul qulub, hati menjadi tenang atau senang terhadapnya, dan sangat diinginkan atau setiap ghayyur ala din, setiap orang yang memiliki ghirah yang besar terhadap agama ini akan sangat senang untuk mendengarkannya. Terkhusus juga kullu raghib fil islah wa da'wa ila sabilil haq. Wil khusus setiap orang yang berhasrat untuk melakukan perbaikan dan dakwah ke jalan al-haq. Maka kata beliau, ra'aitu an atahaddats ilaikum an rajulil azim wa muslihin kabir wa da'iyatin ghayyur. Maka aku mandang penting untuk menyampaikan kepada kalian tentang seorang tokoh besar, muslihun kabir, tokoh pembaharu sekaligus da'i ghayyur, seorang da'i yang sangat ghayyur, memiliki ghirah yang besar. Ala wa huwa syaikh al-mujaddid lil Islam fil jaziratil arabiyyah fil qarni tsani asyar min al hijrah an nabawiyyah. Yaitu siapa beliau? Yani al-mujaddid lil Islam di jaziratil Arab pada abad ke-12 Hijriah, yaitu al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi Al-Hambali rahimahullahu taala. Ini sebab pertama. Yang kedua, ikhwani rahimani wa rahmakumullah, juga yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz rahimahullah, Abdul Aziz bin Baz, dalam kesempatan yang lain. Yani beliau menjelaskan setelah beliau menyebutkan nikmatul Islam, dan nikmat ini merupakan nikmat yang terbesar, tiada bandingannya. Dan kemudian menyebutkan bahwa syariat al-Islamiyah benar-benar telah diterapkan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terus dilanjutkan pada masa al-Khulafa ar-Rasyidun, yang pada masa mereka dan sejak masa Nabi, Islam terus mengalami futuhat, berhasil membuka negeri-negeri di berbagai penjuru alam. Dan dakhalan nas fi dinillah afwaja, dan umat manusia terus berbondong-bondong masuk Islam. Dan inilah yang telah dialami oleh generasi terdahulu umat ini pada masa Khulafa Ar-Rasyidun, yang kemudian dilanjutkan pada masa para khalif, para khulafa, para muluk wassalatin. Setelah Khulafa Ar-Rasyidin wabil khusus pada masa Daulah Umayyah wan Daulah Al-Abbasiyah, yang kemudian terjadilah apa yang terjadi, umat ini mengalami kemunduran, mundur selangkah demi selangkah. Ya, yang ini semakin menunjukkan kepada kita bahwa at-tamassuk bil kitab wa sunnah wa manhaj salafis salih atau manhaj salafil ummah memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan apa? Kemajuan dan kejayaan umat ini. Nah, untuk itulah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan para ulama, para mujaddidun yang terus membangkitkan kembali dan memperbaiki kembali kondisi umat ini. Merekalah para mujaddidun, para mujaddidun, para al-muslihun. Setelah Syekh menjelaskan masalah ini secara singkat, kemudian beliau mengatakan wa min abrazi haula'id du'at al-muslihin al-imam al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mujaddid al-qarni tsani asyar al-hijri rahimahullah. Di antara yang paling menonjol para duat al-muslihin itu, apa al-muslihun? Al-muslihun al-mujaddidun, ya, al-mujaddid pembaharu, al-muslih yang memperbaiki. Di antara para duat muslihin yang menonjol, yang paling menonjol, di antara yang paling menonjol, al-imam al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang beliau mujaddid abad ke-12 Hijriah. Alladzi waffaqahu Allah lil qiyam bi da'watin islahiyyah 'azimah. Yang Allah telah memberikan taufik kepada beliau untuk menegakkan dakwah islahiyyah 'azimah. Dakwah islahiyyah yang sangat besar. A'adat lil Islam fil jaziratil Arabiyyah quwwatahu wa safa'ahu wa nufuzahu wa taharallahu bihil jazirah minasyirik wal bid'ah wa hadahum bihi ila siratil mustaqim. Dakwah yang sangat besar yang dengannya bisa mengembalikan, yang dakwah ini telah mengembalikan kekuatan Islam di jazirah al-Arabiyah. Kekuatan Islam, wasafa'uhu kemurniannya, wa nufudhuhu dan penerapannya. Ya, kembali kekuatan Islam, kembali kemurnian Islam, kembali dan penerapan Islam dalam kehidupan sehari-hari pun kembali. Setelah sebelumnya hampir-hampir sirna, ada namun sangat kecil, ada namun sangat sedikit, hampir-hampir hilang. Inilah dakwah tajdid, dakwah yang mengembalikan mandarasa fi hadhil umma min ma'alimil Islam. Dakwah tajdid adalah mengembalikan ma'alimil Islam yang sudah hampir terkikis atau habis di tengah-tengah umat ini. Maka kembalilah, dakwah ini mengembalikan kekuatan, kemurnian dan penerapan Islam. Wa taharallahu bihi al-jazirah. Dan dengan dakwah ini Allah Ta'ala membersihkan jazirah al-Arabiyah dari asyirik wal-bid'ah. Wa hadahum bihi ila siratil mustaqim. Dan dengan dakwah ini Allah memberikan hidayah kepada mereka ke jalan yang lurus. Wa amtaddat athar hadhihi ad-da'wah al-mubarakah ila ajza' katsirah min al-'alam al-islami. Dan melebar, meluas pengaruh dakwah al-mubarakah ini ke berbagai penjuru dari dunia Islam. Wa ta'athara biha 'adadun min al-ulama wal muslihin fihi. Dan terpengaruh pula dengan dakwah ini sejumlah besar ulama, sejumlah besar tokoh-tokoh yang ingin memperbaiki umat di masing-masing negeri di dunia Islam. Ya, di berbagai penjuru, bukan hanya di Jaziratul Arab, melebar ke Syam, Irak, Nam, wa kadzalika Mesir, wal Maghrib, wal Hind, Afghanistan, bahkan sampai juga ke Indonesia. Sampai pula athar hadhihi da'wal mubarakah ke Indonesia. Wa kana min aqwa asbab najah hadhihi da'wah an hayya Allahu laha hukkaman amanu biha wa nasaruha wa azaru du'atiha. Dan di antara sebab terkuat keberhasilan dakwah ini adalah Allah persiapkan untuk dakwah ini hukaman, pemerintah yang percaya kepadanya, percaya terhadap dakwah ini. Wa nasaruha, membela. Wa azaruha, wa azaru du'atiha, menguatkan para dai-nya, membela dan menyokong para dai-nya. Wadzalikum humul hukam min ali Saud. Mereka adalah para hukam, pemerintah dari keluarga Ali Saud. Bada'an aw bad'an min al Imam al Mujahid Muhammad bin Saud rahimahullah muassis ad-daula as-Saudiyyah. Yang dimulai sejak masa Imam al Mujahid Muhammad bin Saud rahimahullah, pendiri ad-daula as-Saudiyyah. Thumma abnaihi wa ahfadihi min ba'dih, yang dilanjutkan oleh anak-anak dan cucu-cucu beliau. Kemudian Syekh melanjutkan, inna da'wat al-imam al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah hiya da'wa al-islamiyah, bukan da'wa wahabiyah atau wahabisme. Da'watul imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah hiya da'wa al-islamiyah allati da'a ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu al-kiram wa salafu hadhihi al-umma as-salih. Yang ini juga merupakan dakwah yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang mulia dan salaf hadhihi al-umma, salafus salih. Wa li hadza najahat. Oleh karena itu, karena dakwah beliau ini merupakan dakwah Islamiyah, dakwatul anbiya, dakwatul rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wassalaf, maka dakwah ini najahat, berhasil, sukses. Wa haqqaqat atharan 'azimah, dan mewujudkan pengaruh yang sangat besar, raghma kathrati a'daiha wa mu'aridhiha, meskipun banyak musuhnya, meskipun banyak penentangnya, fil alamin islami athna qiyamiha, di negeri Islam ketika ditegakkan dakwah ini, banyak penentangnya, banyak yang memusuhinya, namun dakwah ini berhasil. Sebagaimana dakwah para anbiya pun berhasil meskipun banyak musuh-musuhnya. Wa dzalika misdaqan liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini sebagai bukti akan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq dhahirina la 'alal haqqi dhahirina la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Ya, akan terus senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mereka di atas al-haq zahirin, menang dan selalu tampil, selalu menang dan selalu tampil di atas al-haq. La yadurruhum man khazalahum, tidak akan memudaratkan mereka siapapun yang menyia-nyiakan mereka. Wala man khalafahum, tidak pula yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullah. Wa hadhihi da'wah, kata beliau, dakwah ini, wa in kanat silsilata da'watil islah wa murtabitatan bi madhhab salafis salih, meskipun memang dakwah ini sebenarnya silsilah, rangkaian dari da'watul islah yang sudah dilakukan oleh para ulama sebelumnya, wa murtabitah, dan terhubung dengan madhhab salafis salih as-sabiq laha, yang sudah lebih dulu, sudah ada terlebih dahulu. Walam takhruj anhu, dan tidak keluar, dakwah ini tidak keluar dari madhab as-salaf. Madhabnya siapa? Para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Illa annaha tastahiqqul mazid minad dirasah. Namun dakwah ini perlu adanya dirasah yang lebih, wal inayah, dan perlu ada perhatian yang lebih. Wa tafsirin nas biha, dan memberikan pencerahan kepada umat tentangnya. Ya, li'anna al-kathir minan nas la yazalu jahilan haqiqataha, karena banyak manusia yang enggak tahu tentang hakikat dakwah ini, sehingga mereka membenci bukan karena apa, tapi karena ketidaktahuannya, karena mereka menyangka dengan persangkaan yang keliru terhadap dakwah ini. Iya. Di antara sebabnya adalah laqab atau julukan-julukan yang batil, di antaranya julukan wahabiyah, julukan wahabisme atau yang lainnya. Iya. Banyak dari umat yang enggak ngerti tentang dakwah ini, sehingga mereka enggak ngerti, mereka menolak atau membenci dakwah ini an jahlin, karena ketidaktahuan atau persangkaan yang keliru. Walianna asmarat samarat azima lam tahsul ala yadi muslihin qablahu ba'dal qurun al mufaddalah, dan karena dakwah ini telah membuahkan samarat berbagai hasil azimah yang besar. Lam tahsul ala yadin muslihin qablahu, yang belum pernah dicapai oleh tokoh dakwah dan pembaharu ya sebelum beliau. Ba'dal qurun al mufaddalah, tentunya setelah qurun mufaddalah, antara rentang waktu ini belum pernah dicapai seorang pun dari para muslihin seperti prestasi yang dicapai oleh beliau dalam dakwahnya. Wa dzalika lima tarattaba 'alaiha min qiyamin mujtama' yahkumuhu al-Islam. Karena apa? Dakwah ini menghasilkan tegaknya sebuah masyarakat yang hukum Islam tegak padanya, berhukum dengan hukum Islam. Wa wujud daulatin tu'min bihadhihi ad-da'wah wa tutabbiq ahkamaha tadbiqan safiyan naqiyya, dan keberadaan daulah yang percaya terhadap dakwah ini. Ya. Ini di antara buahnya, di antara hasil thamarat azimah yang dicapai oleh dakwah ini, prestasi besar yang dicapai oleh dakwah ini, yaitu apa? Wujud daulah, keberadaan negara yang percaya terhadap dakwah ini. Wa tutabbiq ahkamaha, menerapkan hukum-hukumnya. Tatbiqan safiyan naqiyah, dengan penerapan yang bersih murni. Fi jami' ahwalin nas, dalam segala aspek kehidupan manusia. Fil aqaid wal ahkam wal adat wal hudud wal iqtisad wa ghairi dzalik, baik aspek akidah, hukum, tradisi, pidana, ekonomi, dan yang lainnya. Semua aspek diterapkan hukum, diberlakukan hukum Islam padanya. Siapa yang menerapkan? Dengan keberadaan daulah ini. Iya. Keberadaan daulah yang mendukung dan menguatkan dakwatu tauhid was sunnah yang ditegakkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Mimma ja'ala ba'dul mu'arrikhin li hadhihi ad-da'wa yaqul, ini yang membuat sebagian ahli sejarah dakwah ini, ya, yang menuliskan tentang sejarah dakwah ini, mereka berani mengatakan inna tarikh al-islami ba'da ahdi ar-risalah war-rasyidin lam yashhad iltizaman taman bi ahkamil Islam kama syahidathu al-jazirah al-arabiyyah fi dhilli daulah as-saudiyyah. Allahu Akbar. Ya. Sesungguhnya sejarah Islam setelah masa risalah, masa Nabi, dan masa ar-rasyidin, yakni masa khulafa ar-rasyidin, belum pernah menyaksikan iltizaman taman, konsisten yang sempurna, ya, dengan hukum-hukum Islam sebagaimana yang disaksikan oleh Jazirah Arabiyah di bawah naungan Ad-Daulah Saudiyah. Belum pernah menyaksikan sejarah Islam, belum pernah menyaksikan konsisten yang sempurna terhadap hukum-hukum Islam sebagaimana yang disaksikan oleh Jazirah Arabiyah di bawah naungan Ad-Daulah As-Saudiyah. Kapan? Setelah masa risalah dan masa al-khulafa ar-rasyidu, yakni masa salaf. Fi dhilli ad-daulah as-saudiyah allati ayyadat hadhihi ad-da'wah wa dafa'at anha. Iya. Yang menguatkan dan membela dakwah ini. Wa la tazal hadhihi al-bilad walhamdulillah tan'am bi thamarat hadhihi ad-da'wah amnan wa istiqraran wa raghdan fil 'ish wa bu'dan anil bid' wal khurafat allati adarrat bikathir minal bilad al-islamiyah haitsu intasharat fiha. Dan terus negeri ini ya, Daulah Saudiyah walhamdulillah mendapatkan nikmat dengan buah atau hasil dakwah ini dalam bentuk amnan, keamanan, wastiqraran, ya, ketenangan, waragdan fil aish, kenyamanan dalam hidup, wa bu'dan anil bid'ah wal khurafat, dan jauh dari bid'ah dan khurafat yang telah banyak merugikan ya negeri-negeri Islam yang lainnya yang tersebar berbagai bid'ah dan khurafat di negeri-negeri Islam tersebut. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ini sebab yang kedua kenapa kita memilih tema ini, yakni dakwah beliau atau sirah dan sejarah beliau yang kita sebutkan tadi tidak lepas dari dakwah tauhid dan dakwah tajdid yang beliau tegakkan. Demikian pula dakwah beliau atau sejarah beliau tidak bisa dilepaskan dari hadhihi daulah al-mamlakah al-arabiyyah as-saudiyyah. Nah, ini sebab yang kedua. Dan sebab yang ketiga ya ikhwan, bahwa sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pada hari-hari ini, beberapa hari mendatang insyaallah ta'ala, Al-Malik Salman akan berkunjung ke negeri ini, yang mana kunjungan ini alhamdulillah tentunya menggembirakan kaum muslimin ya, yang mengerti akan Islam, mengerti tauhid was-sunnah. Namun sebagian pihak merasa resah dengan kedatangan hadal malik al-azim as-sunni as-salafi. Nah, sebagian mereka resah. Di antara sebab keresahan mereka adalah mereka meyakini atau menganggap kedatangan ini merupakan ekspansi dari dakwah Wahhabiyah. Dari dakwah Wahhabiyah. Nah, maka disinilah perlunya adanya pencerahan atau mendudukkan apa itu dakwah Wahhabiyah yang mereka takuti. Ya. Yeah. Yang memang tersemat pada Daulah Saudiyah ini sebagai negara Wahhabi. Sebagai negara Wahhabi. Di antara kelompok-kelompok yang resah itu kelompok-kelompok Syiah. Ya, yeah. Yang sudah masuk di negeri ini, Abna Khomeini. Ya, yeah. Para anak-anak dakwahnya Khomeini di negeri ini. Di Irak, nah, anak-anaknya Iran. Ini jelas resah dengan kedatangan hadal malik al-azim. Kemudian siapa lagi? Kaum liberal. Ini juga paling resah dengan kedatangan hadal malik. Kemudian kaum khawarij, teroris. Iya, karena memang negeri ini di antara negeri paling besar di dalam memerangi khawarij, teroris. Nah, dan kelompok-kelompok yang lainnya, sufiyah yang memang memiliki latar belakang panjang. Ya, kaum Syiah, kaum Sufi memiliki latar belakang panjang permusuhan terhadap dakwah ini. Nah, taib, kita masuk ke tema ini atau muhadharah ini, muhadharah singkat yang kemudian telah dibukukan dalam sebuah risalah saghirah berjumlah kurang lebih 36 halaman dalam risalah yang singkat. Sebelum beliau menyampaikan perjalanan sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau jelaskan, laqad arafa an-nasu hadzal imam wala siyama ulama'uhum wa ru'asa'uhum wa kubara'uhum wa a'yanuhum fil jaziratil arabiyyah wa fi kharijiha. Umat manusia ya telah mengenal imam ini, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, wabil khusus terutama para ulama'nya, ya, para pimpinan dan pembesarnya, serta tokoh-tokohnya, terutama ini. Manusia secara umum kenal dengan beliau, terutama siapa? Para ulamanya, para pimpinan dan pembesarnya, serta tokoh-tokohnya, baik di Jaziratil Arabiyah maupun di luar Jazirah Arabiyah. Walaqad kataban nasu anhu kitabat kathirah. Banyak ya yang menulis tentang beliau. Ya. Karya tulis tentang beliau sangat banyak. Ma baina mujiz wa ma baina mutawwil. Tulisan ringkas maupun yang panjang lebar. Ya. Walaqad afradahu kathirun minan nas bi kitabat. Bahkan sebagian menyendirikan, mengkhususkan tulisan tentang beliau. Hatta al-mustasyriqun, sampai-sampai para orientalis pun mempunyai tulisan khusus tentang beliau. Hatta al-mustasyriqun katabu anhu kitabat kathirah. Para orientalis menulis ya karya-karya yang sangat banyak tentang beliau. Wa kataba anhu akharun fi athna kitabihim anil muslihin. Sebagian lagi menuliskannya di tengah-tengah tulisannya tentang para muslihin. Disebutkan tokoh-tokoh muslihin, dimasukkan di situ siapa? Syekh Muhammad bin Wahab. Atau fi athna kitabihim fit tarikh, atau ketika menulis tentang sejarah, maka masuk di dalamnya sejarah tentang beliau. Wasafahu al-munsifun minhum bi annahu muslihun azim. Tokoh yang objektif, ya, yang adil akan menyifati beliau sebagai muslihun azim, tokoh pembaharu yang besar. Wa bi annahu mujaddid lil Islam, mujaddid Islam. Wa bi annahu ala huda wa nur min rabbih, dan bahwa beliau di atas hidayah dan cahaya dari Rabbnya. Wa inna ti'dadahum yashukku kathiran, dan menyebutkan satu persatu tentang sifat-sifatnya sangat berat karena terlalu banyak. Iya. Ini siapa? Al-munsifun, yang objektif, yang adil. Iya. Dalam bahasa kita yang netral. Mesti akan menyifati beliau ketika mempelajari sejarah beliau dengan objektif, akan menyifatinya, mengakui dengan sifat-sifat seperti ini. Adapun yang terkontaminasi dengan berbagai afkar tadi, ya, terkontaminasi dengan afkar Rafidhah atau afkar Sufi atau yang lainnya, maka tidak akan bisa menyifatinya dengan sifat tersebut. Wa min jumlatihim al-mu'alliful kabir Abu Bakar Asy-Syaikh Husain bin Ghannam Al-Ahsa'i. Di antara para mu'allif, para penulis tersebut adalah seorang penulis besar, Abu Bakar Asy-Syaikh Husain bin Ghannam Al-Ahsa'i, yang dikenal dengan Ibnu Ghannam atau Ghannam. Faqad kadzaba 'ala an hadha asy-syaikh fa ajada wa afada wa dzakara siratahu wa dzakara ghazawatahu wa atnaba fi dzalik wa kadzaba katsiran min rasailihi wa istinbathatihi min kitabillahi 'azza wa jal. Naam, tulisan beliau sangat luas. Tulisan Ibnu Ghannam ini panjang lebar, iya. Di samping sejarah berbagai pertempuran yang beliau lakukan. Wa minhum aidan Asy-Syaikh Utsman bin Bishr fi kitabihi Unwanil Majid. Unwan Al-Majid. Ini yang dari dalam jazirah. Wa minhum kharij al-jazirah. Ada juga yang dari luar jazirah. Di antaranya Dr. Ahmad Amin fi kitabihi Zu'ama al-Islah. Faqad kataba anhu an safa. Wa minhum Asy-Syaikh al-Kabir Mas'ud an-Nadwi. Faqad kataba anhu wa sammahu al-muslih al-madhlum. Yani dengan judul siapa Syekh Mas'ud An-Nadwi, beliau dari luar jazirah, dari India. Beliau dari India. Di dalam judul Muhammad bin Abdul Wahhab Muslihun Madhlum wa Muftara 'alaih. Kitab ini asalnya berbahasa Urdu. Nah, beliau orang India. Iya, beliau orang India. Wa kataba anhu akharun minhum Asy-Syaikh Al-Kabir Al-Amir Muhammad bin Ismail As-San'ani. Di antara juga Al-Amir Muhammad bin Ismail As-San'ani yang dikenal dengan Al-Imam As-San'ani, sahib Subulus Salam. Faqad kana fi zamanihi, beliau sezaman dengan Syekh. Waqad kana ala da'watihi, dan berjalan di atas dakwahnya Syekh. Falamma balaghahu, yakni apa, beliau berjalan di atas tauhid juga ya ikhwan. Meskipun beliau tidak saling berjumpa. Sepakat di atas jalan ini. Kenapa? Karena asas manhajnya sama, asas akidahnya sama. Falamma balaghahu da'wata asy-syaikh sarra biha wa hamidallahu 'alaiha. Ya, dan tatkala sampai berita kepada beliau tentang dakwah Syekh, bahwa Syekh menegakkan dakwah tauhid di Jazirah Arabia, apa, di Najd wal Hijaz, maka Syekh Muhammad bin Ismail As-San'ani juga gembira dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika kataba anhu al-allama al-kabir al-syekh Muhammad bin Ali al-Syaukani. Al-Imam al-Syaukani juga menulis, sahib Nailul Awtar, beliau penulis kitab Nailul Awtar. Warathahu bimarthiyatin azimah. Dan ketika beliau mendengar, al-Syaukani mendengar berita meninggalnya beliau, beliau menulis rangkaian bait-bait syair sebagai ritha, ya, kenangan atas perjalanan hidup beliau. Di samping karya-karya yang telah kita sebutkan tadi, juga Syekh Rabi rahimahullah menyebutkan beberapa masadir muallafat, ya, referensi penting tentang sirah beliau. Di antaranya kitab Siyanatul Insan An Waswasati Dahlan. Siyanatul Insan An Waswasati Dahlan yang ditulis oleh Al-Allama Syekh Muhammad Bashir As-Sahsawani Al-Hindi. Ya. Yeah. Pun beliau dari India. Nah, Al-Hindi menghiasi sejarah ulama kita ya ikhwan, yang belum Al-Indonesia. Ya, yeah, yang belum Al-Indonesia ini. Ya, yeah, semoga di antara antum ada yang tampil nanti. Naam Syekh Fulan bin Fulan Al-Indonesia. Jangan kalah sama Al-Hindi. Ya. Ini Siyanatul Insan An Waswasati Dahlan. Kemudian kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Mujaddid Al-Qarni Tsani Asyar Al-Muftara Alaih wa Dahdu Tilka Al-Muftarayat. Ya, mirip setema dengan karya siapa tadi? Mas'ud An-Nadwi, Syekh Mas'ud An-Nadwi. Karya Al-Allama Ahmad bin Hajar Butami. Al-Ban'ali. Naam, Butami Al-Ban'ali. Juga kitab Aqidatu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab As-Salafiyah wa Atharuha fil 'Alam Al-Islami. Lisyaih Salah bin Abdullah Al-Abud. Naam. Wa kitab Da'awi Al-Munawiin Lidakwati Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Ardun wa Naqdun. Ya, klaim para munawiin, pencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pemaparan dan bantahan. Pemaparan dan bantahan terhadap siapa? Klaim para pencela dakwah Syekh Muhammad bin Wahhab. I'dad Abdul Aziz bin Muhammad bin Ali Al-Abdil Latif. dan yang lainnya, ikhwan. Naam. Fa insyaallah taala akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.